بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid pada bab ma jaa fi At-tatayyur, tentang tatayyur. Sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, at-tatayyur, mana tatayyur, at-tasya'ub, menganggap sial sesuatu yang dia lihat, dia dengar, atau apa saja yang itu dianggap membawa kesialan, maka masuk di dalamnya tatayur. Qala al-musannif rahimallahu taala wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا عدوى ولا ديرة ولا هامة ولا سفر أخرجاه البخاري ومسلم زاد في مسلم ولا نوعا ولا غولا dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiara, dan tidak ada tiara kesialan, wala hamma, dan juga tidak ada hamma. Hamma itu sejenis burung yang biasa terbang di malam hari. Ada menyebutkan yang dimaksudkan hama di sini buma, adalah burung hantu, bukan menafikan tidak ada burung hantu. Burung hantu ada, tapi yang dinafikan di sini bahwasanya tidak ada pengaruh dari burung hantu itu. Dia berbunyi di malam hari, tidak ada pengaruhnya. Wala safara, dan tidak ada safar, tidak ada kesialan. Karena ini semua berkaitan dengan kesialan jauh. Pada safar nanti disebutkan antara mana safar ini apa. Di antaranya adalah maksudnya bulan Safar. Bulan Safar salah satu bulan dari bulan Islam yang kaum jahiliyah menganggap bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan yang membawa kesialan, sehingga mereka tidak mau melakukan pernikahan di bulan ini, di bulan Safar ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, dan kemudian ditambahkan dalam riwayat Muslim, wala naw'a, tidak ada bintang, salah satu dari bintang, jenis bintang, naw', wala ghula, dan tidak ada ghul. Ghul itu dibahasakan hantu, jin yang berwujud ke satu benda yang itu bisa menyesatkan manusia. Dan semua ini adalah keyakinan-keyakinan jahiliyah sebelum datangnya Islam. Dan ini keyakinan batil, maka dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hakikatnya yang dinafikan, karena hakikatnya ada. Seperti tidak ada penyakit menular, ada hakikatnya penyakit menular. Semua orang tahu ada penyakit menular, penyakit TBC menular, penyakit kulit kudis menular. Tapi yang dinafikan di sini adalah menafikan keyakinannya jahiliyah bahwasanya penyakit itu dengan sendirinya berpindah menular tanpa ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Al-Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab Iyanatul Mustafid, syarah kitab Tauhid, sama dengan ini syarah kitab Tauhid Fathul Majid, banyak sekali yang mensyarah kitab Tauhid ini, karena kitab yang sangat bagus, kitab yang sangat besar sekali faedahnya, yang belum ditulis oleh ulama sebelum beliau, dengan tabib bab akidah saling berkaitan. Di antaranya disebutkan Syekh Al-Fauzan, la adwa, yang dimaksudkan dengan adwa adalah intiqal marad min syakhsin ila syakhsin, perpindahan penyakit atau berpindahnya penyakit dari satu orang kepada orang yang lain, aw min bahima ila bahima, atau dari satu binatang kepada binatang yang lain, atau dari satu tempat kepada tempat yang lain. Ini adwa, perpindahannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menafikan ini. Rasulullah tidak menafikan perpindahan penyakit. Dan memang nyata penyakit itu bisa berpindah dari orang yang sakit kepada orang yang sehat. Bisa disaksikan dengan penelitian misalnya. Tetapi yang dinafikan di sini adalah menafikan apa yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Anna al-marad yata'adda binafsihi biduni takdirillah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinafikan oleh Rasulullah SAW, yaitu akidahnya jahiliyah. Bukan perpindahan penyakit yang dinafikan oleh Rasulullah. Karena ada orang yang memahami hadis ini, la dua, tidak ada penyakit menular itu. Ya, kalau ada orang sakit menular, ada orang menjauh darinya, kenapa kamu menjauh? Rasulullah mengatakan tidak ada penyakit menular. Bukan itu yang dinafikan Rasulullah. Dan ini ada yang hanya membaca misalnya terjemahan la adwa, tidak ada penyakit menular. Rasulullah SAW mengatakan, dan Rasulullah mu'ayyad wahy. Rasulullah SAW itu dengan wahyu dia berbicara. Tapi buktinya ada. Kamu tinggal satu rumah dengan orang TBC, kena juga TBC nanti. Maka disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, yang dinafikan oleh Rasulullah SAW adalah keyakinannya jahiliyah bahwasanya penyakit itu berpindah dengan sendirinya tanpa takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinafikan. Karena datang juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan adanya perpindahan penyakit. Di antara disebutkan dari hadis Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuradu mumridun ala musih, tidak dikumpulkan yang sakit dengan yang sehat. Binatang yang sakit, unta yang sakit, kena sakit kulit, tidak dikumpulkan. Jangan dikumpulkan dengan unta yang sehat, nanti akan berpindah penyakitnya. Ini buktinya Rasulullah tidak menafikan adanya penyakit, perpindahan penyakit, menularnya penyakit dari satu badan ke badan yang lain. Dan juga dalam riwayat yang lain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa firra minal majzum kama tafirru minal asad, larilah kamu dari orang yang sakit kudis, penyakit kulit, artinya kamu menjauh. Kama tafirru minal asad, sebagaimana engkau itu lari menjauh dari singa. Seperti itu, kamu lihat singa sembunyi lari, kalau tidak kamu dimakan. Mungkin juga kalau kamu melihat orang yang kena penyakit kulit yang itu mudah menular, maka menjauh kamu, jangan hidup bersama dia atau pakai pakaiannya atau pakai sabunnya sama-sama, bisa nanti tertular. Ini semua menyatakan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu menetapkan ada perpindahan penyakit. Demikian juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala berangkat ke Syam, sudah mendekati Syam, terdengar kabar di sana ada wabah taun, wabah penyakit yang mematikan. Dan disebutkan dalam tarikh berapa kali terjadi penyakit taun ini, sampai ribuan manusia yang mati. Bahkan di Syam disebutkan dalam tarikh sekitar 25,000 yang meninggal. terjadi di Basrah pernah, dan itu banyak sekali. Nah, dan nama-namanya beda tergantung dari tempat atau kondisinya. Ada penyakit taun yang mengenai orang-orang yang mulia, maka ada namanya taun, namanya lain. Dan taun tidak pernah terjadi di dua tempat, Makkah dan Madinah. Tidak pernah terjadi di Makkah dan Madinah. Adapun tempat lain pernah terjadi, di Yaman, di Syam, di Irak, di Basrah. Begitu mendengar, Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat, para kibar sahabat, orang-orang Quraisy. Tapi semua ada yang mengatakan kita maju tetap, artinya kita masuk ke negeri Syam. Ada yang mengatakan pulang, jangan. Cuma mereka masing-masing membawa pendapat saja. Umar enggak puas. Lalu kemudian datanglah 6 Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku punya ilmu tentang ini. Tidak disebutkanlah. Rasulullah SAW mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum ta'un bi ardin fala taqdamu alaih." Apabila kamu mendengar tentang ta'un, waba, mengatakan penyakit kulit, ada mengatakan penyakit kolera yang sangat mematikan, kalau kamu dengar di satu tempat, fala taqdamu alaihi, fala tadkhulu, jangan kamu masuk. Karena kalau kamu masuk, kamu juga terkena nanti. Menunjukkan Rasulullah menetapkan bahwasanya penyakit itu berpindah. 6. Ini Rasulullah SAW memberikan bimbingan, jangan masuk. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu berada di satu tempat, kemudian di tempat tersebut terjadi wabah, terjadi taun, penyakit yang menular, fala takhruju 6 anhu firaran minhu, jangan kamu keluar darinya, fala takhruju anna firaran minhu, karena kamu ingin lari dari penyakit itu. Jadi kalau kita mendengar satu tempat yang situ ada wabah penyakit menular, Rasulullah mendingan jangan masuk, karena kalau kamu masuk, kamu bisa terkena. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minhu, kalau kalian itu berada di satu negeri yang terdapat situ wabah, fala takhruju firaran minhu, maka jangan kamu keluar karena lari dari penyakit itu. Hanya kalau misalnya kena penyakit yang keluar, nanti bawa penyakit itu keluar. Atau disebutkan mana diantaranya, jangan keluar karena lari dari penyakit tersebut. Tapi kalau memang ada kebutuhan aja kamu keluar dari itu, maka boleh saja kamu pulang ke kampung, karena ada urusan, ada amal, ada pekerjaan, atau ditunggu oleh keluarga, keluarga sakit, maka tidak mengapa. Tapi kalau semata keluarnya itu karena lari dari penyakit tersebut, nah, maka tidak. Nah, ini dalil-dalil diantaranya menunjukkan bahwasanya penyakit itu bisa berpindah. Ada penyakit yang menular. Maka dia dinabikan oleh Rasulullah SAW. Ala makana ya'takidu ahlul jahiliyah amma al-adwa tahsulu bi'idnillah fahadha amruwaki, kata Syalbuzan. Adapun adwa, berpindahnya penyakit itu, makanya terjadi, didapati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, fahadha amrun waqi', dan inilah perkara yang terjadi. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang untuk bercampur dengan orang yang terkena penyakit, penyakit-penyakit yang menular, penyakit kudis misalnya, penyakit lepra atau penyakit kulit yang lain yang sangat menular. Dan Rasulullah SAW melarang untuk masuk ke satu negeri yang di situ ada wabah, terserang wabah, dan melarang dari orang yang ada di negeri tersebut yang terkena wabah itu untuk keluar darinya. Bisa jadi nanti membawa juga. Nah, sudah terjangkiti dari penyakit itu, bibit penyakit itu sudah ada padanya, walaupun mungkin belum muncul gejalanya, karena penyakit itu, kuman itu punya masa inkubasi istilahnya pada badan. Berapa hari dia tinggal di badan lalu bermuncul gejalanya. Bisa jadi sudah terkena, tinggal di sana badannya masih sehat, tapi sudah ada bibitnya. Nanti kalau keluar, baru keluar, muncul gejalanya. Sudah di tempat lain dan dia menyebar lagi, menyebarkan penyakit tersebut kepada yang lain. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk mengambil tindakan pencegahan, sebab-sebab yang bisa mencegah terjadinya penularan tersebut. Ini jangan bergaul, jangan bercampur. Ini termasuk tindakan pencegahan dari berpindahnya penyakit menular tersebut. Wa ilqdam 'alaiha ilqa ila tahluka, dan masuk ke tempat yang ada wabah itu adalah melemparkan diri ke dalam kebinasaan. Ya, sama saja kamu membawa dirimu ke dalam kebinasaan kalau kamu sudah tahu di situ ada wabah penyakit kolera misalnya menular yang mematikan, lalu kamu ke sana juga. Wallahu nahan dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala melarang darinya, yaitu melarang dari menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala talqu biaidikum ila tahlukah, wala talqu biaidikum ila tahlukah, janganlah kalian menjatuhkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Kalau kamu tak tahu itu membawa kepada kebinasaan, lalu kamu melakukan ini sama menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Oleh karena itu, di antara dalil-dalil yang dijadikan ulama di dalam mengharamkan dukhan, rokok. Ini tidak ada dalil khusus menyebutkan tentang rokok, hukumnya. Kemudian disitulah dengan seperti ini daror, memberikan daror, dan Allah melarang seseorang untuk menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan, karena itu bisa membunuh, bisa membawa dampak penyakit. 6. Wala tulqu biyadikum ila tahluka. Illa man qawiya imanahu wa tawakkaluhu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang yang kuat keimanannya dan tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada qad yakdumu ala al-waba' yukhalitu al-marad wa la yusab. Dan terkadang yakdumu ala al-waba', dia datang ke tempat wabak dan bergaul orang yang marid, orang yang marad, mardha, orang yang sakit, wa la yusab, dan tidak terkena penyakit. Memang tidak semua orang yang bergaul dengan orang yang sakit, yang sakit menular itu terkena penyakit. Ada yang terkena sakit, ada yang tidak. Ini semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tindakan pencegahan kepada kita untuk hati-hati karena bisa berpindah. Namun tidak semua orang yang bercampur dengan orang yang sakit menular itu terkena. Ada yang tidak terkena, ada yang terkena. Semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwa semua ini adalah dengan qadanya dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dengan ketetapan dan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya perpindahan penyakit itu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena berpindah sendiri. Walabdu ma'murun bi'tiqai asbabi syar idha kana fi afiyah. Kata Syekh Muhammad Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam Tawbatul Majid, seorang hamba itu ma'murun, diperintahkan bi'tiqai asbab syar, untuk menjaga dari sebab-sebab yang bisa menimbulkan kejelekan. Idza kana fi afiyah, apabila dia dalam kondisi sehat baik, maka diperintahkan untuk menjaga dirinya dari sebab-sebab yang mencelakakan dirinya. Fa kama annahu yu'mar an la yulqi nafsahu fil ma' wa fil nar, sebagaimana diperintahkan untuk tidak menjatuhkan dirinya ke dalam air dan api, yaitu membinasakan. Mimma jarrat al-adah ayyuhlika wa yadur, yang memang diketahui secara adat kebiasaan bahwasanya menjatuhkan diri ke dalam air, cemplung di air, itu membinasakan, ataukah masuk ke dalam api bisa memudaratkan. Fakadhalika istinab muqarabatil marid kal majzum wal qudum ala balit taun. Demikian juga 6 diperintahkan untuk menjauhi, mendekati. Hasinab muqarabal marid, untuk menjauhi orang yang sakit, dekat-dekat dengan orang yang sakit. Kal majzum, seperti orang yang terkena penyakit kulit kudis atau lepra, dijauhi, jangan berdekatan dengannya. Wal qudum ala baldit taun, dan mendatangi satu negeri yang di situ ada wabah taun, ada penyakit menular yang membinasakan. Fa inna hadza, maka sungguhnya ini kulluha, fa inna hadza kulluha asbabu lil marid, maka lil marad wat talaf. Kata syaikh, fa inna hadhihi kulluha asbabun lil marad wat talaf, karena semuanya ini adalah merupakan sebab-sebab terjadinya sakit dan terjadinya kebinasaan, yaitu mendekati orang yang terkena penyakit menular, baik penyakit kulit yang menular ataukah penyakit yang lain. Lalu penyakit-penyakit kolera ini cepat sekali menularnya. Penjagaan diri untuk tidak mendekati. Allah subhanahu wa ta'ala wal khaliq asbab wa musabibatiha. Allah subhanahu wa ta'ala yang ciptakan sebab-sebab dan akibatnya. Tidak ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menetapkan sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma idza qawiyat tawakkul ala Allah, adapun jika kuat tawakkalnya seorang kepada Allah, wal iman bi qada'illah wa qadarihi, dan kuatnya iman seseorang tentang takdir, tentang ketetapan Allah, qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawiyat an-nafs, dan jiwanya itu kuat, ala mubasharah ba'da hadhihi al-asbab, i'timadan Allah wa raja'an minhu an la yahsula bihi darar, fa bi hadha al-hal tajuz mubashara dhalik. Kata Syekh, nah, adapun orang yang tawakalnya kuat, imannya kepada qada dan qadar kuat, jiwanya kuat, untuk dia bersentuhan dengan sebagian dari sebab-sebab ini, yaitu mendekati orang yang sakit, i'timadan Allah subhanahu wa ta'ala, dia bersandar kepada Allah dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak terkena darar, tidak berpindah penyakit itu kepadanya. Maka dalam kondisi seperti ini boleh dia untuk dekati orang yang sakit tersebut. Mengapa? La siyama idza kana maslahah amma wa khassah. Terlebih lagi kalau itu ada kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus. Wa la hadza yuhmal al hadith alladhi rawahu Abu Dawud at-Tirmidzi. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فدخلها معه نعم في قصعة ثم قال بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه. Tapi hadis ini dhaif. Rasulullah SAW memegang tangan orang yang terkena penyakit. Terkena penyakit kulit. Tapi hadisnya dhaif. Kemudian mengatakan makan. Naam. Pada amalahu biyadi, kemudian masukkan tangannya ke dalam satu nampan. Kemudian belum mengatakan kul, makan. Bismillah. Tawakkalna alaih, tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadis ini dikatakan dhaif. Rasulullah SAW ajak orang yang punya penyakit kulit makan bersama satu nampan. Rasulullah SAW karena kuat tawakalnya kepada Allah, kuat jiwanya, kuat harapannya kepada Allah bahwasanya tidak akan terkena sekalipun penyakit menular, maka tidak akan berpindah kepada dirinya. Tapi orang yang lemah, nah, imannya kepada Allah, jangan nanti saya dekat pindah kepada saya penyakit ini. Nah, ya sudah kalau begitu jauh saja. Tapi disebutkan di sini kalau kuat imannya kepada Allah, semua itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa. Maka tidak semuanya dilarang. Kita mendekati ya kita tawakal kepada Allah untuk berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah supaya kita tidak terkena penyakit itu. Tanya ada orang TBC, kita dekati dia. Nah, kita ajak ngomong, ya enggak mengapa. Kalau kamu memang khawatir, jangan-jangan saya terkena kalau dekat itu, ya enggak usah. Nah, itu yang disebutkan di sini. Nam. Wa ruwiya dzalika Umar wa ibnahu wa Salman, dan juga diriwayatkan dan demikian itu dari Umar bin Khattab dan Ibnu Umar serta Salman al-Farisi. Atsar disebutkan dari dalam riwayat Abu Dawud bahwasanya Rasulullah mengambil tangannya orang yang terkena penyakit kulit. Kita sebutkan ini dhaif. Naam. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam wala tiara, dan tidak ada tiara, tidak ada tiara, menafikan tiara, an-nahyi an-tiara, larangan tatayyur, la tatayyur, jangan kau menganggap sial, menganggap sial sesuatu. Ini masih banyak terjadi di masyarakat negeri kita, sebenarnya kaum muslimin pengaruh-pengaruh ini, ini dari jahiliyah, tatayyur, menganggap sial sesuatu yang dia dengar, yang dia lihat, yang dihadapi. Maka kata Syekh Al-Fauzan, "Wa in kana al-insan yajid fi nafsi syai'a fala yamnahu ma yajidu fi nafsihi min al-mudhi wal 'azm." Jika seseorang itu dia mendapati sesuatu dalam dirinya karena dia lihat sesuatu, dia lihat orang buta, atau dia dengar sesuatu, dia dengar burung gagak atau burung hantu atau apa saja, maka jangan dia menghalangi apa yang dia sudah itu bertekad berazam dalam melaksanakan suatu perkara. Jangan menghalanginya dari apa yang dia lihat itu, apa yang didengar, kemudian dia tinggalkan hajahnya itu. Lah, kemudian dia mengatakan ini tidak baik, ini sial nanti. Maka ini tatayyur. Tatayyur ini termasuk syirikan. Syirikul asghar. Karena menjadikan sesuatu itu menjadi sebab padahal itu bukan sebab. Menjadikan suara burung hantu yang dia dengar itu sebagai sebab kesialan. Dari mana? Ini yang menjadikan syirik. menjadikan sesuatu sebab yang itu bukan sebab syar'i atau sebab hissi, maka ini kesyirikan. Sebagaimana pernah kita sebutkan, ini kaidah. Man ja'ala sababan ma laysa sababan syar'iyan hissiyan faqad asyraka. Barang siapa yang menjadikan satu sebab yang itu bukan merupakan sebab syar'i, tidak sebutkan dalil-dalilnya itu adalah sebab, tidak ada dalam nas Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan nam suara berhantu yang kamu dengar itu membawa sial, tidak ada. Demikian juga secara hissi. Ya, secara hissi itu secara tajriba, kenyataan, penelitian, tidak ada. Tidak ada hubungannya antara suara berhantu dengan kesialan, dengan kecelakaan. Ini gara-gara tadi saya dengar burung hantu, tapi tetap saya berangkat. Qadarullah terjadi kecelakaan. Nah, ini gara-gara suara burung hantu tadi itu saya celaka. Apa hubungannya? Maka di sini disebutkan tatayur itu adalah syirk, syirkul asghar. Kalau dia meyakini itu sebab kesialan, syirik asghar. Tapi kalau dia meyakini sebab itu dengan sendirinya yang memberikan mudarat bahaya kepadanya, memberikan kesialan kepadanya, maka ini terjatuh dalam syirik akbar. Orang yang tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada tatayur itu pada dirinya. Dia tawakal kepada Allah. Hanya orang-orang yang lemah imannya, dia menganggap sial sesuatu itu. Orang kuat imannya kepada Allah, kuat tawakalnya kepada Allah, bismillah, semua sudah ditakdir Allah Subhanahu wa taala. Saya celaka atau selamat, semua di tangan Allah. Maka enggak ada nih tatayur, tasyaum. Qala Ibn Qayyim rahimallahu taala, yuhtamal an yakuna nafyan aw nahyan. Ada ihtimal, kemungkinan dimasukkan di sini la tiyara adalah menafikan, tidak ada tiyara, ataukah nahyan. Jangan bertatayur, la tatayyaru, jangan bertatayur. Walakin qauluhu fil hadis, namun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan la adwa wala safara wala hamma yadullu ala annal murad naf. Maka yang dimaksudkan di sini la tiyara adalah la nafi, la menafikan, bukan la nahi. Naam. Wa ibtalu hadhihi al-umur allati kanat jahiliyah tu'ayinuha wa nafyu fi hadha ablaq min an-nahyi li'anna an-nafya yadullu ala budlan dhalik wa adam ta'thirihi. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, tetapi hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safara wala hamma ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan di sini la tiyara adalah la nafi, bukan nahi. Karena sebelumnya nafi semua, la adwa wala safara. Dan pembatalan perkara ini yang mana orang-orang jahiliyah itu meyakininya, maka dibatalkan dengan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan penafian itu lebih ablak, lebih tandas daripada pelarangan. karena menafikan, menunjukkan tentang butlan, batilnya perkara ini, tiara ini, dan tidak ada pengaruhnya, bahwasanya tiara itu tidak berpengaruh sedikit pun. Penafian lebih tandas dibandingkan dengan larangan. Wa nahyu innama yadullu alal man'i minhu, adapun nahi hanya menunjukkan kepada larangan, sedangkan nafi menunjukkan kepada larangan batilnya dan tidak ada pengaruhnya, maka lebih tandas. Sehingga di sini la-nya itu adalah la menunjukkan nafi, meniadakan. Naam. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Muawiyah ibn al-Hakam annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam sahih Muslim dari sahabah Muawiyah ibn al-Hakam annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, naam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minna unas yatayyarun, Rasulullah, di antara kami ada sebagian manusia mereka bertatayyur, tatayyur menganggap sial. Qala dzalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi, dzalika syai', ini adalah sesuatu yang salah seorang kalian itu mendapati dalam dirinya. Fala yasuddannakum, janganlah sampai itu menghalangi kalian. Maka ini jahiliyah, masih terbawa. Sekalipun mereka sudah mengenal Islam, tapi masih kadang terbawa asar-asar jahiliyah ini. Masih ada apa, merasakan ada kesialan, menganggap sial sesuatu itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah sesuatu yang enam salah seorang kalian mendapat dalam dirinya, masih merasa sial, menganggap ini tidak baik dengan adanya tanda-tanda tertentu yang dia lihat, dia dengar, maka janganlah perkara itu menghalangi kalian dari menunaikan hajat kalian. Fahbarahu anna ta'ziyahu wa tasya'umuhu bit-tiyarah innama huwa fi nafsihi, an-nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya ta'ziyahu wa tasya'umuhu, mendapatkannya dia aziyah, gangguan, sesuatu yang tidak baik atau kesialan, bitiyarah, dengan tiarah, dengan tatayyur, innama huwa fi nafsihi wa akidatihi, hanya itu terjadi pada dirinya, pada akidahnya, la fi mutatayyur bihi, bukan yang ditatayyur itu. Ditatayyur itu tidak bisa memberikan akibat, itu hanya terjadi pada diri orang yang bertatayyur karena akidahnya, akidahnya yang salah, akidahnya yang enam, iman yang lemah, akidahnya yang keliru, tawakal yang lemah, bukan pada yang ditayuri, bukan pada burung hantu yang kamu lihat itu bisa memberikan kesialan, tidak, tapi pada dirimu sendiri yang menunjukkan kamu itu lemah imannya, lemah tawakalnya, akidahnya, keyakinannya yang salah. Maka rasa takutnya, nah, kepada apa yang dia tatayyuri tersebut dan menghalangi dia dari apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar, menghalangi dia dari menunaikan hajahnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka, kepada umat ini, dan kepada orang-orang jahiliyah, tentang fasad, tentang rusaknya tatayur itu. Dan agar mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan bagi mereka atas apa yang dia tatayur itu alamah, enggak ada tanda-tandanya. Dan juga artinya tidak ada dalalah wala nasibuha sababan lima yaqafunahu wa yahdharunahu. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan semua pada apa yang dia tatayur itu, burung atau ular dan semisalnya, Allah tidak menjadikan tanda-tanda padanya itu membawa kesialan. Dan tidak sedikit pun bagian dari apa yang kamu lihat, yang kamu tatayur itu, nah, menjadikan sebab-sebab apa yang kamu takuti dirinya. Takut celaka, takut sial, nah, agar hati-hati mereka itu menjadi tenang dan jiwa mereka itu tenang, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus kitab-kitabnya, menurunkan kitab-kitabnya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini karena nam wahdani Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang hak untuk diibadahi. Kembalikan semua perkara kepada Allah. Ini makna dari ucapan Syekh, wahdaniyati ta'ala, dikembalikan semua perkara itu kepada Allah, yang dengan wahdaniyahnya Allah, Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan menciptakan langit dan bumi karena itu, agar semua makhluk beribadah kepada Allah, mengembalikan semua urusannya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sehingga dengan itu tidak ada lagi keyakinan-keyakinan jahiliyah seperti ini, yaitu menganggap sial. Disebutkan di dalam asar dari Ikrimah, beliau mengatakan kunna julusan inda Ibn Abbas, dulu kami pernah duduk-duduk di sisi Abdullah bin Abbas sahabi, fa marra ta'ir yasihu, kemudian lewat seekor burung ya syekhu, berkicau. Faqala rajulun min al-qaum, maka ada satu atau seorang laki-laki dari kaum yang di situ mengatakan khair khair, baik ini baik, ini baik. Ada suara burung. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibn Abbas mengatakan kepadanya la khaira wala syarr, itu enggak ada baik, enggak ada kejelekan dari suara burung yang kamu dengar berkicau itu. Enggak ada kebaikan dan syarr, enggak ada hubungannya dengan kebaikan dan kejelekan. Maka beliau pun bersegera mengingkari liyalla ya'taqid ta'thirahu fil khair wa syarr, agar supaya dia tidak meyakini adanya pengaruh dari suara burung yang dia dengar itu dalam hal kebaikan ataupun dalam hal kejelekan. Sekarang diingkari oleh Abdullah bin Abbas, enggak ada khair, enggak ada syar, hanya sekedar suara burung, enggak ada hubungannya dengan kebaikan atau kejelekan. Ini menafikan semua tiara. Demikian juga disebutkan dalam atsar dari Tawus, beliau berkeluar bersama seorang sahabatnya dalam satu safar. Fasaha al-gharab, maka burung gagak pun berbunyi. Faqala rajul khair, laki-laki itu mengatakan, ya, teman safarnya, khair, ini baik. Faqala Tawus, ay khair inda hadha la tuzahibni. Maka Tawus mengingkari, mengatakan, kebaikan apa yang ada pada ini? Jangan kamu temani aku, jangan kamu temani aku, pergi. Beliau tidak mau berteman dalam safar dengannya, karena orang-orang ini, laki-laki ini, masih menganggap bahwasanya kebaikan atau kejelekan itu, ya, dari suara burung yang dia dengar. Wa qad ja'at ahadith dhanna ba'dun nas annaha tadullu ala jawaz at-tiyarah, dan datang sebagian hadis-hadis yang sebagian manusia, hadis tersebut menunjukkan tentang bolehnya tiarah. Jadi ada hadis-hadis yang dijadikan dalil tentang bolehnya tiarah, bolehnya untuk menganggap sial terhadap sesuatu. Di antaranya kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis Ibn Umar dan juga hadis Sahal bin Sa'ad, Rasulullah mengatakan asy'um fi thalatha, kesialan itu ada tiga, ada tiga perkara, fil mar'ah wadabah wadar, yaitu pada perempuan, pada wanita, wadabah, pada tunggangan, misalnya faros, kuda, tunggangan kendaraan dulu, kuda, onta, atau kalau sekarang ini mobil, wadar dan rumah. Maka jadikan dalil, oh ini kan Rasulullah SAW menetapkan ada kesialan syu'um pada tiga perkara, berarti kesialan itu ada. Maka sebagian orang menjadikan dalil ini tentang bolehnya tiarah, bolehnya kita bertiarah. Misalnya tadi melihat burung hantu, mendengar burung hantu, ini alamat kejelekan. Kita boleh saja, karena datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini hadisnya sahih muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Umar. Nah, tentang syu'um, tentang kesialan, yaitu pada tiga perkara, wanita, dabah, kendaraan, dalam riwayat yang lain faros, kuda, dan dar serta rumah. Namun dijelaskan oleh ulama bahwasanya mana syu'um pada tiga perkara ini, nam mar'ah, dabah, wadar, seperti Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bisum tentang kesialan pada tiga perkara ini, laisa fihi al-batirah allati nafaha Allah, bukanlah padanya itu menyatakan tentang penetapan adanya tiarah yang Allah Subhanahu wa taala menafikannya. Bukan dalil. Nam, dalil ini tidak ada di dalamnya penetapan tentang at-tiarah yang Allah Subhanahu wa taala nafikan. Wa innama ghayatuhu an Allah Subhanahu wa taala qad yakhluqu minna 'ayanan mash'uma ala man qarabaha. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala kadang ciptakan sesuatu benda mash'uma ala man qarabaha, yang benda itu membawa kesialan bagi orang yang dekat dengannya. Misalnya wanita. Terkadang memang ada wanita itu membawa kesialan bagi orang yang dekat dengannya, suaminya. Di antaranya disebutkan karena akhlaknya yang jelek. Akhlak yang jelek, ini termasuk. Akhirnya suaminya itu merasakan kesialan dengan punya istri yang jelek. Ada yang mengatakan karena gak punya anak. Ini masuk asyum di antara wanita kesialan, ada miwladatiha, gak bisa melahirkan. Dan mengatakan akhlaknya jelek. Demikian juga rumah. Nah, rumahnya sempit di antara disebutkan, di antara maknanya rumah kesialan itu rumah sempit. Atau rumah yang di tempat itu memang orang tersebut merasa terganggu. Merasa terganggu. Ima dari tetangganya yang jelek, ataukah di dalam rumah itu ada penghuninya yang memang suka mengganggu sehingga penghuninya merasakan tidak tenang, merasa sial. Makanya itu ada memang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu benda yang itu membawa enam atau menjadikan orang yang mendekati barang atau benda tersebut itu merasakan ketidaknyamanan, kesialan. Demikian juga ada kendaraan disebutkan di antaranya mana kesialan bagi daba adalah dhaif. Kendaraannya itu lemah, tidak bisa dipakai untuk safar. Punya onta, punya kuda, tapi tidak bisa ditunggangi, tidak bisa mengangkat beban. Maka kuda ini kuda yal. Maka di antaranya ditafsirkan bukan menetapkan tentang tiarah. Ada tiarah yang Allah Subhanahu wa taala nafikan. Rasulullah SAW alaihi wasallam nafikan sebagaimana dalam hadis la tiarah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu benda tertentu yang memang tadi itu ada kesialannya. Adapun dengan burung, suara-suara burung enggak ada kaitan dengan kesialan secara langsung. Adapun ini secara langsung bawa sial. Seperti wanita tadi yang akhlaknya jelek bawa sial bagi suaminya. Ataukah rumah yang sempit, rumah yang tetangganya jelek sehingga dia merasa tidak nyaman, maka bawa sial baginya. Ataukah tadi dabah kendaraan, unta ataukah kuda ataukah mobil. Nah, mobil baru 1 kilo mogok, terus baikin lagi, bikin capek. Nah, ini mobil membawa sial. Ya memang masa sial mau sabar pakai mobil itu gak sampai-sampai, sedikit mogok, sedikit mogok. Nah ini kamu rasa capek ngurusin mobil, kalau gitu jual aja. Kalau rumah yang kamu rasa tidak nyaman ya jual. Kalau misalnya istri ya dicerai. Nah, mas'uma ala man qarabaha wa sakana wa ayanan mubarakah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan satu benda atau satu barang mubarakah, yang itu sebaliknya membawa barakah. Ini semua Allah menciptakan. Ada yang Allah ciptakan membawa kesialan, ketidaknyamanan. Ada Allah yang ciptakan satu barang, satu benda yang itu membawa barakah, yang tidak akan mendapatkan kesialan bagi orang yang dekat dengannya. Seperti ada wanita yang membawa barokah, wanita yang saleh, wanita yang penyayang. Nah, ini membawa barokah bagi nam suaminya, bagi anak-anaknya. Beda dengan yang tadi yang akhlaknya jelek, ataupun rumah ada yang membawa barokah, rumahnya nyaman, tenang, luas, lapang, halamannya bagus, punya hiasan, senang tinggal di rumah itu, ini barokah. Demikian juga ada kendaraan, nyaman, enak mobilnya, tidak macet, tidak mogok, nyaman dipakai, ini juga barokah. Atau kudanya misalnya kuat, nah, untanya juga bisa dipakai untuk mengangkat beban yang berat, berikan barokah. Wala syar, dan tidak mendapatkan kejelekan. Wa hadza kama yuti subhanahu alwalidain waladan mubarakan. Yang ini kama yuti, sebagaimana Allah subhanahu wa taala memberikan kepada dua orang tua seorang anak yang barokah. Yaryanil khair ala wajhihi, yang keduanya melihat kebaikan pada wajahnya. Ada anak-anak yang memberikan barokah kepada kedua orang tuanya. Senang orang tuanya melihat anak tersebut taat kepada kedua orang tuanya, barokah. Wa yuti ghairahuma waladan, dan juga memberikan kepada enam selain kedua, kepada kedua orang tua itu dengan seorang anak yang masyhuma. Ya royani syar ala wajhihi, yang sebaliknya Allah memberikan kadang kepada kedua orang tua itu anak, anak yang membawa sial begini, bawa celaka, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ala wajhihi wa kadzalika ma yutahu al-'abdu min wilaya wa ghairihima. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wala kepada seorang hamba dan kepada yang selainnya. Demikian juga kata Syekh Ad-Dar wal Mar wal Faras, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan semua pada apa yang disebutkan ini, itu ada yang memberikan barokah, ada yang sebaliknya memberikan sialan, kecelakaan, ketidaknyamanan, gundah-gulana dan yang lainnya. Semua ini Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Allahu khaliqul khair was syar, Allah yang menciptakan kebaikan dan Allah yang menciptakan juga kejelekan. Nah, khanibuddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan dulu pada kesempatan ini. Kedua poin yaitu la dua wa la tiyarah. Insyaallah taala poin berikutnya wala hamma wala safara, kita sampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.